Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dalam transaksi jual beli, penjual boleh menentukan harga sesuai dengan yang dia mau. Dan objek jualan bisa barang ataupun jasa. Maka kalau ditanyakan di sini sebagai perawat, bolehkah menentukan tarif? Boleh. Tidak mengapa. Ada ya. Tentunya diukur dengan apa yang dia keluarkan dari keahlian, tenaga, peralatan. Nah. Yang kemudian itu juga apa? Dibolehkan kita menentukan keuntungan seberapa yang kita ingin ambil. Wallahu ta'ala a'lam.